yang sini berdiri ke sini. Saya kepingin tuh wajah-wajah ganteng, wajah-wajah ayu, ya. Sampai dari sini ke sana, yang ini dari sana. On dari sekarang. Angkat tangannya Seramania. Pangkalan Bun bergoyang, Pangkalan Bun bergetar. Nih dokumentasi, ya, yang diprakarsai oleh Fortuna Production. Untuk yang berikut ini, Tukul Arwana saja mengatakan dan menyebutkan Ratu Pop Dangdut Koplo Jawa Timur Indonesia. Panggil sama-sama Via masih bersama. Aku gak melok-melok ngomong ya, penontonnya yang bilang. Indonesia, walau dihancurkan, disakiti, kau takkan pernah terkalahkan. Untuk Indonesia, jadilah legenda. Kita bisa lebih kencang yo. Indahnya ombak, semulainya pohon kelapa. Para gadis yang mulai menari, kibarkan merah putih untuk kau takkan